Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid karya Imam Al-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa lahuma fi hadithi Itban. Dan keduanya yaitu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah fi hadith Itban, di dalam hadith Itban. Lahuma yaitu dan keduanya, ya, milik keduanya, maksudnya keduanya itu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, menyebutkan di dalam hadith Itban radiyallahu ta'ala anhu, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, mengharamkan neraka terhadap barang siapa yang mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengan kalimat tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini makna atau terjemahan singkat dari hadis ini. Kita akan baca syarahnya. Yang mana kita baca sebentar. Itban, beliau adalah sahabat yang lengkapnya nasabnya adalah wa Itban ibnu Malik ibni Amr ibni Al-Ijlan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berasal dari kaum Ansar, min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim bin Auf, sahabiyun masyhurun, seorang sahabi, sahabat Nabi yang masyhur, yang terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah, beliau meninggal pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Walahuma qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walahuma ay rawa البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله, yaitu meriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya meriwayatkan hadis ini, bikamalihi, secara lengkap, wa hadza tarfun minhu, dan ini adalah penggalan dari hadis tersebut. Jadi apa yang disebutkan di dalam matan kitab Tauhid ini adalah penggalan dari hadis tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya, menyebutkan secara lengkap hadis tersebut. Ya, beliau menyatakan rahimahullah, Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, kana yusalli biqaumihi. Dahulu beliau salat bersama kaumnya. Fada'ufa basaruhu. Kemudian beliau ditimpa penyakit matanya rabun, ya. Mata beliau menjadi rabun sehingga tidak lagi bisa melihat dengan sempurna. Wa syaqqa 'alaihi adh-dhahab ilaihim, sehingga menjadi berat bagi beliau untuk salat bersama kaumnya. Fatalaba minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja ilaihi wa ay yusalli fi makanin min baitihi liyattakhidahu musalla. Maka beliau Itsban Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu meminta Nabi untuk mendatangi rumahnya dan untuk salat di salah satu tempat di dalam rumahnya untuk kemudian dijadikan sebagai musalla. Musalla ay al-makan lis-salah, untuk dijadikan tempat salat di dalam rumahnya tersebut. Fa kharaja ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memenuhi undangan beliau dan beliau keluar. Wa ma'ahu ta'ifatun min ashabihi, disertai dengan beberapa orang sahabat, di antaranya minhum Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Falamma dakhala al-baita qala, ketika sampai di rumah Itban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Aina turidu an usalli?" Bertanya, "Mana tempat yang engkau inginkan untuk aku salat padanya?" Qala, maka beliau menjawab, "Salliha huna." Salatlah di sini wahai Rasulullah. Wa asyara ila nahiyatin minal bait, sambil mengisyaratkan, menunjukkan di salah satu sudut rumah. Salah satu sisi rumah. Fa shalla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain, maka Nabi pun salat dua rakaat. Thumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lahu, dan kemudian selesai salat Rasulullah menyantap hidangan yang telah dihidangkan untuk beliau. Fa ja'alu yatadzakarun, maka kemudian mereka sambil berbincang di dalam majelis tersebut. Fa dzakaru rajulan yuqalu lahu Malik ibn Duhsyum, di tengah-tengah pembicaraan itu tersebutlah nama Malik ibn Duhsyum, ya, disebutkan di dalam majelis tersebut. Faqala ba'duhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, huwa munafiq, dia ini munafiq. Itu Malik ibn Duhsyum tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la taqul hakadha, jangan engkau ucapkan seperti itu. Ya, teguran dari Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap yang mengatakan atau menuduh Malik ibn Duhsyum sebagai seorang munafik. Ya. Rasulullah menegurnya dan mengatakan, la taqul hakadha, jangan engkau mengatakan demikian. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah? Tidakkah dia telah mengatakan, bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, barulah kemudian Rasulullah menyebutkan hadis ini yang disebutkan di dalam matan ini. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, jadi ini sababul wurud, ya, sebab munculnya hadis ini. Kemudian makna hadis kita lanjutkan syarahnya. Qala syarih hafizahullah, harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. At-tahrim, at-tahrim adalah masdar dari harrama yuharrimu, masdarnya tahrim. Maknanya adalah al-man' ay man'an nara an tamassahu, Maksudnya, maksud dari sabda Rasul, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, yaitu menghalangi neraka untuk menyentuhnya. Jadi mana hadis ini, sesungguhnya Allah menghalangi neraka untuk menyentuh barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian qala hafizallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mengharapkan dengan hal itu, yaitu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, mengharapkan dengannya wajah Allah, ay mukhlishan min qalbihi. Makna mengharapkan wajah Allah adalah mukhlishan min qalbihi, mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas dari dalam kalbunya. Wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas hal itu, meninggal di atas ikhlas, meninggal di atas kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan ikhlas dari dalam kalbunya. Wa lam yaqulha nifaqan, dan tidak mengatakan kalimat tauhid tersebut dengan dasar nifaq atau karena kemunafikan. Karena orang-orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mengucapkannya bukan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah, tapi apa? Untuk menghindar dari mudarat yang akan menimpa mereka, yaitu untuk tujuan duniawi, untuk mendapatkan keamanan ya dan keselamatan di dunia. Tapi sama sekali mereka tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan ridha Allah dan keselamatan di negeri akhirat, hanya untuk tujuan duniawi. Demikian kondisi orang-orang munafik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis tersebut. Qala syarih hafizahullah anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك بصر رسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا, menyampaikan berita, memberitakan sebuah berita yang muakkadan, yang dipastikan, yang ditekankan, bahwasanya barang siapa yang talaffadha, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi, dengan memaksudkan di dalam hatinya, ketika mengucapkan la ilaha illallah itu memaksudkan dan meniatkan dalam hatinya apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, yaitu al-ikhlas, minal ikhlasi wa nafyi syirki. Apa yang ditunjukkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ditunjukkan adalah ikhlas, keikhlasan dan penafian terhadap kesyirikan, menafikan kesyirikan ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memaksudkan di dalam hatinya untuk mengerjakan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sedikit pun kalimat tauhid yang telah dia ucapkan. Kalimat tauhid itu hanya bisa bermanfaat ketika diucapkan oleh seorang yang ikhlas di dalam hatinya dan menjauhi kesyirikan. Amilan bidzalika zahiran wa batinan, dan dalam keadaan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin, wa mata ala tilkal hal, dan dia pun meninggal di atas kondisi tersebut, meninggal di atas tauhid. Maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, barang siapa yang seperti ini keadaannya, lam tamassahun naru yaumal qiyamah, tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka di hari kiamat nanti. Ini diantara keutamaan tauhid yang akan melindungi dan menyelamatkan seorang hamba dari tersentuh api neraka. Qala syarih hafizullah munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab, kita sedang di dalam bab apa ini? Bab apa, Farhan? Apa, Abu Adam? Ya, apa bahasa Arabnya? Bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, ya. Apa kesesuaian hadis itban ini dengan bab yang kita sedang ada di dalamnya? Yaitu bab apa? Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan yang apa yang dihapuskan dengannya dari dosa-dosa. Kesesuaiannya adalah anna fihi dalalatan wadhihatan ala fadli tauhid. Bahwasanya di dalamnya, yaitu di dalam hadis ini terdapat dalalah wadihah, terdapat penunjukan yang jelas ala fadli tauhid. Ada penunjukan yang jelas tentang keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi annajata minan nar wa takfir as-sayyiat. Dan bahwasanya tauhid itu yujibu liman mata alaihi, akan menjadikan orang yang meninggal di atasnya, liman mata alaihi, ay liman mata ala tauhid. Jadi domir ha di situ kembalinya kemana? Kepada at-tauhid. Dan bahwasanya at-tauhid itu mengharuskan atau menjadikan seorang yang meninggal di atasnya an-najata, selamat minan nar, dari neraka, wa takfir as-sayyiat, dan terhapusnya dosa-dosa. Nah, jadi di sini terdapat munasabatun wadihah, ada kesesuaian yang sangat jelas antara hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Berikutnya, ma yustafadu minal hadis, fawaid yang bisa diambil dari hadis. Al-faidatul ula, fadlu tauhidi wa annahu yunqidhu minan nari wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu, wa annahu wa ai wa anna tauhida yunqidhu minan nar, menyelamatkan dari neraka, wa yukaffirul khataya, dan menghapuskan atau menggugurkan al khataya, dosa-dosa. Al khataya bentuk jamak dari apa? Al-khati'ah, ya, kesalahan. Bentuk jamaknya al-khotoya. Kemudian, al-faidatu thaniyah, faidah yang kedua. Annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Kahalil munafiqin. Bahasanya tidaklah cukup di dalam keimanan itu, an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Tidak cukup di dalam keimanan itu hanya sekedar ucapan lisan tanpa ada i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Jadi haruslah ucapan lisan itu dibarengi dan disertai atau diiringi dengan adanya i'tiqad di dalam hati. Seorang yang hanya berbicara dengan lisannya tanpa disertai dengan hati maka tidak bermanfaat. Ya. Ka'alil munafikin, sebagaimana kondisinya orang-orang munafik, hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak meyakininya di dalam hati. Ini sudah pernah kita bahas di dalam pelajaran akidah. Ini terkait dengan apa? Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pembahasan apa? Ta'rif al-iman. Ta'riful iman, definisi tentang keimanan. Apa itu iman? An-nutqu bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih. Ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan. Harus lengkap itu. Ya, dan itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan al-iman. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengetahui sesatnya kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Karramiyah. Kelompok Al-Karramiyah itu mencukupkan hanya iman itu hanya ucapan lisan. Hanya dengan ucapan lisan, seorang sudah disebut dengan sebagai seorang mukmin, ya, maka konsekuensi dari ucapan batil mereka orang-orang munafikun termasuk ahlul iman, dan ini adalah konsekuensi yang rusak, ya, konsekuensi yang batil. Berikutnya al-faidatu tsalitsah annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Sebaliknya, bahwasanya tidaklah cukup di dalam keimanan itu al-i'tiqad, keyakinan dalam hati tapi tanpa diucapkan dengan lisan. Tidak cukup. Harus keyakinan hati dan kemudian diucapkan dengan lisan, ya. Jadi keduanya harus, ya, saling menyertai. Tidak bisa dihilangkan salah satu, ya. Karena di antara atau bahkan rukun Islam yang pertama apa? Syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Nah, jadi kalau meyakini dalam hati saja, meyakini bahasanya Allah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadai selain Allah, dan bahasanya Muhammad Rasulullah, hanya diyakini dalam hati, belum diucapkan dengan lisan dalam keadaan dia mampu, maka dia belum muslim, ya, belum disebut sebagai seorang mukmin sampai dia mengucapkan dengan lisannya. Kahalil jahidin. Ini sebagaimana orang-orang yang disebut dengan al-jahidin. Itu orang-orang yang jahid, orang-orang yang menentang sesuatu yang sudah jelas. Kemudian al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Diharamkannya neraka atas, atau diharamkannya neraka dari ahlu tauhid yang sempurna. Itu orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ya. Maksudnya apa? Semakin kuat tauhid, semakin sempurna tauhid seorang, maka akan semakin menjauhkan dia dari neraka. Karena kesempurnaan tauhid itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah seorang hamba akan benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah di antara konsekuensi tauhid. Semakin lemah tauhid seorang, maka akan semakin lemah pula di dalam dia menjalankan syariat Allah. Maka seorang yang benar-benar selamat, terbebas, tidak tersentuh sedikit pun oleh api neraka adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna. Yaitu orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amal itu tidaklah bermanfaat kecuali jika khalisan liwajhillah. Syaratnya pertama, agar amalan itu bermanfaat bagi pelakunya. Yang pertama, khalisan liwajhillah, ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Dan yang kedua, sawaban ala sunnati Rasulillah. Yaitu benar mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu sadisah, faidah yang keenam. Anna man qala la ilaha illallahu wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu kahali ubbadil qubur al-yawm. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia masih berdoa, beribadah kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat baginya kalimat tersebut. Tidak bermanfaat sedikit pun baginya kalimat tauhid yang telah dia ucapkan. Kahali ubbadil qubur. Contohnya apa? Seperti kondisinya ubadul kubur. Orang-orang penyembah kuburan. Yang suka beribadah kepada kuburan al-yaum di masa sekarang ini. Yaquluna la ilaha illallah. Yang mana mereka itu, bukan mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. bahkan mereka bisa jadi lebih banyak berlipat-lipat kali daripada kita. Ketika mereka berzikir la ilaha illallah, bahkan sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan lebih. Tapi ketika mereka mengucapkan itu, bersamaan dengan itu, wahum yad'unal mauta, mereka berdoa kepada orang yang telah mati, wa yataqarrabuna ilaihim, dan melakukan taqarrub, ibadah, mendekatkan diri kepada mereka, itu kepada orang-orang yang telah mati. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat sedikit pun. Kalimat tauhid yang telah mereka ucapkan tidak bermanfaat sedikit pun. Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan konsekuensinya. Berarti mereka tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Kalau mereka ikhlas mengucapkan kalimat tauhid untuk mengharap wajah Allah semata, niscaya mereka akan menjauhi kesyirikan. Tidak berdoa, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu sabiah. Faidah yang ketujuh, yang terakhir. Itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fawaid atau faidah terkait dengan al-asma wa sifat. Penetapan sifat wajah bagi Allah ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis Itsban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita akhiri majelis kita ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, sebagaimana yang telah diumumkan, ya, di antara keutamaan manhajus salaf, yang mana kita semua berkomitmen untuk meniti manhajus salaf itu, dan kita berharap bisa istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ingin meniti manhajus salaf, berpegang teguh dengan manhajus salaf, harus mengetahui apa itu manhajus salaf, apa maknanya, apa hakikatnya, dan apa kekhususan, khasiyah, kekhususan dan keistimewaan manhajus salaf ini dibandingkan, ya, manhaj-manhaj yang lain. Kalau seorang benar-benar mempelajari, meneliti apa itu manhajus salaf, maka dia akan bisa mengetahui hakikatnya. Bahwasanya manhajus salaf tidak lain adalah Islam itu sendiri. Itu Islam yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang beliau dakwahkan, beliau ajarkan, dan beliau perjuangkan. Sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Di antara khasiyah al-manhajus salafi, di antara keistimewaan dari al-manhajus salafi, keistimewaannya sangat banyak. Maksud dari keistimewaan ini adalah sesuatu yang membedakan manhajus salaf dari kelompok-kelompok yang menyimpang, atau dari manhaj-manhaj yang menyimpang. Kalau kita mengetahui apa di antara keistimewaan dari manhajus salaf ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fadil Syekhuna Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wara'ah, di dalam kitabnya Haqiqatul Manhajis Salafi, yang mana kitab ini juga diberikan rekomendasi oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala Al-Allamah Al-Imam. Di dalam kitabnya tersebut beliau menyebutkan beberapa keistimewaan al-manhajus salaf atau al-manhajus salafi. Ternyata keistimewaan yang pertama apa? Dari sekian keistimewaan manhajus salaf, yaitu ad-da'watu ila tauhid. mendakwahkan tauhid. Itulah keistimewaan pertama dan utama dari manhaj salaf yang membedakan manhaj salaf dari manhaj-manhaj yang menyimpang. Itu apa? Ad-da'watu ila tauhid. Kita akan baca sedikit penjelasan beliau. Beliau menyebutkan beberapa khasiyah atau keistimewaan dari manhaj salaf. Setidaknya beliau menyebutkan sekitar 8 atau 9 poin dari keistimewaan manhaj salaf. Tapi yang akan kita bahas malam hari ini terkhusus yang terkait dengan kajian kitab kita, yaitu kajian kitab yang terkait dengan tauhid. Beliau menyebutkan ad-da'watu ila tauhid wa tahqiqul ikhlasi lillahi azza wa jal. Keistimewaan manhaj salaf yang pertama adalah mendakwahkan kepada tauhid dan mentahqiq, itu merealisasikan ikhlas kepada Allah azza wa jal. Wa hadha min a'zami khasa'isil manhajis salafi. Dan ini adalah keistimewaan terbesar dari manhajus salafi. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai dikira keistimewaan manhajus salafi itu hanya sekedar memakai jubah, memendekkan celana di atas mata kaki, berjenggot. Tidak sekedar itu. Ya. Tidak hanya sekedar tampilan zahir. Seorang yang ingin menjadi seorang yang berpegang teguh dengan manhajus salaf harus memiliki keistimewaan yang pertama ini. Yaitu apa? Mendakwahkan kepada tauhid dan merealisasikan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan manhajus salaf yang terbesar. Walladhi tamayyaza bihi an ghairihi minal manahij wa masalik al-firaq al-ukhra. Inilah keistimewaan yang manhajus salaf terbedakan dari manhaj-manhaj dan kelompok-kelompok yang lain. Fallahu azza wa jal ma khalaqal khalqa illa li tahqiqi dhalik. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini kecuali untuk merealisasikan at-tauhid. Merealisasikan ikhlas kepada Allah. Ya, karena inilah tujuan penciptaan alam semesta ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma arsala ar-rusula alaihi musallatu wassalam min Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa lidawatin nas ilaihi. Dan tidaklah Allah mengutus para rasul sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid. Wa ma aujadal jannata wan nara illa min illa jazaan liman wahhada aw asyraka. Dan tidaklah Allah ini menciptakan surga, menciptakan neraka, kecuali sebagai balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang syirik. Surga, balasan bagi orang-orang yang bertauhid, sebaliknya an-nar, balasan bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid, yaitu melakukan kesyirikan. وَمَا حَصَلَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْمُرْسَلِينَ وَأُمَمِهِمْ إِلَّا بِسَبَبِهِ. Dan tidaklah terjadi perselisihan, pertengkaran, peperangan antara para rasul dengan umat-umat yang menyelisih mereka kecuali karena sebab tauhid. Ya. Ketika kita membaca penjelasan ini, kita akan tahu bagaimana agungnya nilai tauhid dan bagaimana pentingnya tauhid itu. Harus kita pelajari secara serius, bukan main-main, bukan sekedar selingan, ya. Tapi kita seriusi itu. Karena itulah keistimewaan manhajus salaf yang utama. Ya. Nah. Wa huwa alladhi bada'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam qaumahu fi Makkah wastamarra alaihi hatta al-mamat fil Madinah. Tauhid itulah yang Rasulullah memulai dakwah dengannya sejak beliau di Makkah. Beliau mendakwai kaumnya di Makkah dan beliau lanjutkan terus sampai beliau wafat di Madinah. Wa kana yursilu ashabahu ila al-amsar wa yusihim awwalama yabda'una bihi da'watan nas ila tahqiqi syahadatain. Dan dahulu Rasulullah mengutus para sahabat ke berbagai negeri dan mewasiatkan kepada mereka para utusan tersebut untuk memulai dakwahnya. Apa yang mereka harus awali, yaitu untuk mengajak manusia mengucapkan atau merealisasikan asyhadatain, dua kalimat syahadat. Kama hasala ma'a Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'ad ibn Jabal lamma arsalahuma ilal Yaman. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Rasulullah utus mereka berdua ke negeri Yaman. Mereka diperintahkan untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid. Itu yang pertama dan utama. وهذه الخاصيه للمنهج السلفي انما هي ناتجه عن المفهوم الصحيح لكلمه التوحيد. Ya, ini penting. Kenapa ini merupakan keistimewaan dari manhaj salaf yang tidak dimiliki oleh manhaj-manhaj yang lain? Kata beliau, هذه الخاصيه, keistimewaan ini dimiliki oleh manhaj salafi karena merupakan buah. Ini adalah merupakan buah dari pemahaman yang benar terhadap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi karena sebab benarnya pemahaman di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, manhajus salafi memiliki keistimewaan ini. Yang mana makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa natijun 'anil mafhum as-sahih li haqiqati syirk alladhi ja'a at-tahdhiru minhu, dan juga merupakan buah dari pemahaman yang benar tentang hakikat kesyirikan yang telah diperingatkan darinya. Wa huwa syirk fil uluhiyah wal ibadah, yaitu kesyirikan di dalam uluhiyah dan ibadah. Bi aksil firaq al-ukhra, berbeda halnya dengan kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Fakathirun minhum yufassiru kalimat at-tauhid bi annahu la khaliqa illallah. Banyak dari mereka yang menafsirkan kalimat at-tauhid, memahami kalimat at-tauhid, maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang kalimat at-tauhid. Wa ba'duhum yufassiruha bila haqimiyata illallah illa lillah. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang khawarij terkhusus, menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hakimiyah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Fakathirun minal firaq aydan tara anna syirka alladhi nahallahu anhu huwa syirk fir rububiyah. Ya, dan di antara mereka, banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang juga, yang menafsirkan kesyirikan itu adalah menafsirkan kesyirikan yang dilarang oleh Allah itu hanya terbatas pada syirik rububiyah. Padahal yang ditekankan di dalam kalimat la ilaha illallah adalah larangan dari apa? Syirik di dalam al-uluhiyah dan ibadah. Walihada hasala minhum kathirun minat tasahul fi syirik fil uluhiyah wal ibadah. Oleh karena itu, karena kelirunya pemahaman mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka meremehkan ya tentang syirik uluhiyah dan syirik ibadah. Bal ba'du man min mudda'il ilm min al-firq al-mukhalifah waqa fi syirk, bahkan sebagian orang-orang yang mengklaim atau menisbatkan kepada ilmu dari kelompok-kelompok yang menyimpang terjatuh pada kesyirikan tersebut. Natijata hadzal faham al-mukhalif, karena disebabkan pemahaman yang keliru tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, wabittali taraku watasahalu fid da'wati ila tauhid. Oleh sebab itu mereka meremehkan dakwah tauhid. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengucapkan, ya, sekarang bukan zamannya lagi mendakwahkan tauhid. Ya. Nah, makanya seperti ini adalah ucapan yang keliru. Ya, ucapan yang keliru. Dakwah tauhid akan tetap terus tegak dan dibutuhkan umat ini sampai hari kiamat nanti. Ya, demikian penjelasan beliau, penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalfiq Adz-Dzafiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Sengaja ana sebutkan atau ana bacakan kepada antum penjelasan dari Syekhuna Abdullah bin Shalfiq Adz-Dzafiri, yang mana kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun harus mengetahui kadar ulama. Kita harus mengetahui bagaimana kedudukan dan kadar para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sengaja ana bacakan penjelasan beliau, ucapan beliau, ya, karena beliau adalah seorang syaikh, seorang alim ahlul ilm yang muzakka indal ulama. Yang direkomendasi oleh para ulama di zaman ini, Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, memberikan rekomendasi untuk beliau. Maka sekaligus ini merupakan penjelasan, ya, dan juga bantahan bagi mereka-mereka yang di akhir-akhir atau di hari-hari terakhir ini mencoba untuk menjatuhkan kehormatan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala. Ya. Menjuluki atau menuduh beliau sebagai seorang kadzab, pendusta, sebagai seorang khain, pengkhianat dakwah, dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yang tidak pantas untuk disematkan kepada seorang syekh, seorang alim min ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Maka kita hendaknya berhati-hati. Ikhwani fillah, barakallahu li walakum, ya, berhati-hati dari orang-orang yang suka mencela ulama, yang lisannya ini tidak menjaga lisannya dari para ulama, yang ringan lisannya untuk mencela dan mencaci para ulama. Kita harus hati-hati dari orang-orang seperti itu, ya. Maka kita ingatkan mereka, wahai orang-orang yang mencela dan mencaci para ulama, sesungguhnya daging ulama itu beracun. Maka hendaknya berhati-hati, ya. Jaga lisan kalian, jangan bermudah-mudahan di dalam mencela para ulama. Dan tazkiyah atau rekomendasi terakhir yang diberikan oleh Syekh Rabi hafizahullah kepada Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri ini baru 2 hari kemarin, ya, tertanggal 11 Rabiul Tsani, ya, ketika ditanyakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Az-Zahrani hafizahullah, beliau menyebutkan di dalam salah satu keterangan beliau, syurriftu bi ziyarati Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Umair hafizahullah al-yawm al-jum'ah ba'da al-maghrib. Saya mendapatkan kehormatan dan kemuliaan untuk mengunjungi dan menziarahi Syekh kami Al-Allamah Rabi bin Hadi Umair hafizahullah pada hari Jumat ba'da al-maghrib, pada tanggal 11 Rabiul Tsani tahun 1439 Hijriah. Jadi baru, ini tazkiyah baru. Dan celaan kepada Syekh Abdullah Salfiq Al-Dhafiri sudah lama, ya. Maka dengan adanya tazkiyah dari Syekh Rabi ini, kita akan mengetahui bahwasanya segala celaan dan cacian yang ditujukan kepada Syekh Abdullah Salfiq itu mardud, tertolak, ya. Wasaltuhu as-su'al at-tali, dan aku telah bertanya kepada beliau pertanyaan berikut ini. Jadi tazkiyah Syekh Rabi ini tertulis. Syekh Rabi dengan usianya yang begitu tua, sekitar 86 tahun beliau hafizahullah wa ra'ah, beliau menulis dengan tangannya. Sampai tulisan tangannya itu sudah tidak bisa lurus lagi, ya, bengkok-bengkok karena tuanya usia beliau. Tapi beliau menyempatkan hal itu, ya. Pertanyaannya adalah, bismillahirrahmanirrahim, Syekhonal Karim Rabi bin Hadi Umair hafizakumullah wa naf'a bikum. Syekh kami yang mulia Rabi bin Hadi Umair hafizakumullah, semoga Allah menjaga Anda dan memberikan manfaat melalui Anda. Satuqamu dauratun salafiyah fi hafril batin, akan diadakan daurah salafiyah di daerah hafrul batin. Ini daerah yang mana Syekh Abdullah Salfiq tinggal. Daerah hafrul batin. Biunwan daurah yang diberi judul ad-daurah al-ilmiyah ar-rabi'iyah ar-rabi'ah. Ini nama daurahnya atau judul daurahnya. Yang dilakukan minal khamis wal ishrin, mulai tanggal 25 Rabiul Tsani sampai 29 Rabiul Tsani. Wa yushrifu alaiha fadilatu Syekh Abdullah Al-Zafiri. Dan yang mana daurah tersebut dibimbing dan diadakan oleh Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri. Ya. Maka pertanyaannya, hal tansah bihuduri bil hudur lid daurah, apakah Anda mewasiatkan atau menasihatkan untuk hadir di daurah tersebut, wal istifadati minal masyayikh al musyarikin fiha, dan mengambil faidah dari masyayikh yang bergabung di dalam daurah tersebut, ya. Dan di antara masyayikh yang akan ikut bergabung insyaallah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, dan Asy-Syaikh Khalid Ar-Raddadi hafizahumullah. Maka jawaban dari Asy-Syaikh Rabi, alhamdulillah, na'am, la mani'a min huduri ad-daurah allati yuqimuha al-akh Abdullah Az-Zafiri. Naam, tidak ada penghalang untuk menghadiri daurah tersebut, yaitu daurah yang akan diadakan oleh Al-Akh Abdullah Az-Zafiri. Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali. Kemudian ditandatangani oleh beliau tertanggal 11 Rabi Utsani tahun 1439 Hijriah. Maka demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini bimbingan ulama kibar yang mereka dengung-dengungkan. Mereka yang mencela Syekh Abdullah Shalfiq dan masyayikh yang lain juga mendengung-dengungkan ini. Kembali kepada kibar, kembali kepada ulama kibar. Ya. Tapi ketika mendapatkan atau ada keluar tazkiyah dari Syekh Rabi, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Ya. Mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Bahkan di antara mereka ada yang mengucapkan, tazkiyatu Syekh Rabi, tazkiyahnya Syekh Rabi tidak bisa diterima, ya, terhadap Syekh Abdullah Shalfiq. Ya. Walaupun yang tazkiyah itu Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam, disebutkan ulama salaf, walaupun yang mentazkiyah Syekh Abdullah Shalfiq ini para ulama tersebut, maka tetap tazkiyahnya tidak bisa diterima. Ya. Ini adalah sikap ta'assub al-a'ma, sikap fanatik buta, ya, yang mereka jalani sekarang ini. Mereka sibuk mengadakan daurah di sana sini, mendatangkan pemateri dari luar negeri hadir atau menghadirkan mereka di berbagai negeri, di berbagai tempat di negeri ini, mendengang-dengungkan ar-ruju' ilal akabir, rujuk kepada ulama kibar, tapi mereka ketika datang bimbingan ulama kibar sama sekali tidak mengindahkannya. Maka hati-hati dari orang-orang yang seperti ini, ya. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya ketika kita mengetahui kondisi orang yang suka mencela para ulama, kita tidak aman untuk duduk bermajlis dengan mereka. Hati ini tidak ridho untuk duduk bersama mereka dalam keadaan mereka adalah pencela dan pencaci para ulama, ya. Maka hendaknya ini kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nasallallahu ta'ala ay yaj'alana minal mustaqimin, orang-orang istiqamah di atas al-manhajus salafi, di atas al-haq, hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.